dengan berakhirnya lagu yang manis ini, maka berakhir sudah jumpa kita siang hari ini. Terima kasih para ekstrim. Terima kasih sekali lagi Bapak Kapolsek AKP Mariono. Terima kasih Bapak dari Polsek Melongo, Koramil Melongo, Perintis Balai Jepara, Satpol PP, dan juga Limas Desa Sinanggul. Mohon sekali lagi tidak ada yang naik di atas panggung. Besok siang kita ketemu di Pancur bersama Romansa, Mas Ulu dan kawan. Besok siang kita ketemu di Pancur. Terima kasih, saya Rudy Ibrahim. Assalamualaikum.